Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa bermajlis kembali semata-mata dengan taufik, inayah dan juga hidayah, anugerah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita bisa bermajlis kembali di satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka talabul ilmi syar'i. Dan kita masih berada di hari-hari yang penuh dengan keutamaan, hari-hari yang memiliki 6 keagungan yang besar di sisi Islam. Dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah taala min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari di mana amalan saleh itu apabila dikerjakan oleh seorang hamba lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa taala dibanding dengan hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Amalan saleh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih tinggi nilainya dibanding manakala dia kerjakan di hari-hari yang lain di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Ta'awun 'alal birri wa taqwa, berinfak, bersedekah, talabul ilmi, qiraatul Qur'an, haji, umrah, berkurban, puasa, salat rawatib, salat-salat sunnah. Nah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding jihad di jalan Allah Azza wa Jalla hari-hari ini. Dan belum tentu tahun yang akan depan kita akan bisa menemui 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Taib. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengisi di antaranya ya dengan talabul ilmi, dengan ta'lim ini. Alhamdulillah. Taib, kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Masail Al-Jahiliyah dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kala rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu al-rabi'atu wa-thamanuna, masalah yang ke-84, pembahasan yang ke-84 ini mengambil tema taqarrubuhum ilallahi bidhabhi indal qubur. Orang-orang ahlul jahiliyah dahulu biasa mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih di sisi kuburan. Orang-orang ahlul jahiliyah mereka dahulu biasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menyembelih di samping kuburan, di sisi kuburan. Kala rahimallahu ta'ala adzabhu indal qubur. Karena Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah di pertemuan sebelumnya, mereka orang-orang ahlul jahiliyah biasa menjadikan kuburan itu tempat untuk mengadakan pertemuan, tempat perayaan, tempat berkumpul. Kemudian tidak lebih dari itu, sebagian mereka menjadikan kuburan itu sebagai tempat penyembelihan, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Padahal menyembelih itu adalah sebuah ibadah. Kita baca penjelasan dari Al-Alamah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Qala Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan menyembelihlah. Menyembelihlah juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ibadah penyembelihan, ibadah penyembelihan adalah ibadah yang sangat agung di dalam Islam, di mana Allah menggandengkan antara ibadah salat, di mana dia rukun Islam yang kedua, Allah gandengkan dengan ibadah penyembelihan. Nah, dan salatlah hanya kepada Allah, dan menyembelihlah juga hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qala ta'ala millata Ibrahim hanifa. Inilah agama, jalannya Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk dari golongan orang-orang musyrikin. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan penyembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzabhu ibadatun lillahi. Maka dari ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya menyembelih itu termasuk dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kalau menyembelih itu adalah sebuah ibadah, maka itu harus diperuntukkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala ada penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Penyembelihan untuk jin, sesajen, penunggu tempat ini, penunggu laut ini, penunggu sawah ini misalnya. Nah, ketahuilah itu adalah diantara bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan demikian. Qul, katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku. Nah, ibadah salat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk perkara yang lainnya. Dan penyembelihanku dan hidupku. Lihat ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan hidupnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya siap untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita, saya, antum, sebagian mungkin telah dilalaikan oleh syaitan dari tujuan ini. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali hanya mereka itu tugasnya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan hidupnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sederas apapun, seberat apapun mungkin cobaan yang kita hadapi, kesulitan, kesempitan, tetapi jangan sampai kemudian melupakan dan memalingkan kita dari tujuan diciptakannya kita di atas muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala hafizallahu ta'ala wara'ah wa dhabhu 'inda al-qubur idza kana ta'dhiman laha fa hadha syirkun akbar. Menyembelih di sisi kuburan apabila diiringi dengan perasaan hati yang mengagungkan kepada kuburan, penghuni kubur tersebut, maka dia telah melakukan syirik besar, melakukan pembatal keislaman, syirkun akbar, mengeluarkan dia dari Islam, mengeluarkan dia dari Islam. Wa idza kana ta'dhiman lillahi walakin fa'alahu 'inda al-qabri yadhunnu annahu mashru'un fa hadha bid'atun wa wasilatun ila syirki. Apabila dia itu menyembelih di sisi kuburan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia melakukannya, penyembelihan itu di sisi kuburan, dengan persangkaan dan dugaan bahwasanya itu disyariatkan di dalam Islam, maka ini adalah perbuatan bid'ah dan sebagai perantara menuju kepada kesyirikan. Sebagai perantara menuju kepada kesyirikan. Ini sebuah ibadah. Lah bagaimana kalau kemaksiatan dilakukan di sisi kuburan, bahkan kadang-kadang di tengah kuburan, nah, bikin panggung, setel musik, nah. Kalau yang ibadah saja dilakukan di sisi kuburan yang dia sangka itu adalah disyariatkan, adalah perbuatan bid'ah dan wasilah, perantara yang akan menyampaikan kepada kesyirikan, bagaimana kiranya kalau itu sebuah kemaksiatan? Asyad, lebih-lebih lagi begitu. Sudah perbuatannya kemaksiatan, nah, terkadang diiringi dengan pengagungan. Taib, maka ini lebih-lebih lagi. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di sini bisa kita ambil faedah pentingnya kita untuk terus menerus belajar ilmu aqidah tauhid, dan betapa bahayanya apabila seseorang itu jahil terkait dengan tauhid dan syirik. Betapa bahayanya. Lihatlah hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau ketika itu mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Hunain. Dahulu kami pernah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju medan perang Hunain. Menuju medan perang Hunain, mau berangkat jihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hadithu ahdi bi kufrin. Tetapi memang ketika itu kami baru saja lepas dari kekufuran, baru masuk Islam. Nah, dikisahkan memang Abu Waqid Al-Laitsi dan juga beberapa sahabah yang lain masuk Islam di tahun 8 Hijriah, Amul Fathi, tahun Fathu Mekkah, tahun 8 Hijriah. Famararna bisidrin, kata Abu Waqid, maka kami pun melintasi sebuah pohon sidr. Pohon ini biasa dahulu orang-orang musyrikin yakufuna indaha, biasa dulu orang-orang musyrikin itu mereka iktikaf, ngalap berkah, berdiam di samping pohon tersebut, cari wangsit bahasanya. Nah, dan juga biasa dulu mereka itu wayanutuna aslihatahum, menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka. Maka kami pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, kami katakan, ya Rasulullah, tolong dong buatkan kepada kami dhatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrikin juga punya dhatu anwat, yakni pohon sidr itu tadi dinamakan dhatu anwat. Nah, dulu kami belum mengenal Islam yang benar, belum mengenal dakwah salaf, biasa melakukan ini, melakukan itu. Tolong dong di dalam dakwah yang benar ini juga kami diberikan yang begini dan yang begitu. Kan begitu. Fala haula wala quwata illa billah. Nah. Dulu saya bebas melakukan ini, melakukan itu. Kalau sudah kena dakwah, ada enggak supaya saya juga bisa dulu seperti, walaupun tidak sama. Nah. Seperti dulu saya belum mengenal dakwah, bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, al-amru khatirun jidda, perkaranya sungguh sangat berbahaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istankara, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan ucapan yang sangat keras. Beliau sampai bertakbir. Ini pengingkaran yang begitu keras. Dalam riwayat sampai beliau 3 kali bertakbir, Allahu Akbar. Bertakbir 3 kali beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar seperti itu. Betul-betul ucapan kalian itu persis dengan ucapan kaumnya Musa alaihissalam. Tatkala mereka mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, setelah mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, Allah tunjukkan mukjizat yang besar. Begitu selamat sampai di seberang lautan, mereka melihat sebuah kaum yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan, buatkan kepada kami sesembahan sebagaimana itu mereka, mereka itu punya sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alaihi salam pun menjawab, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu adalah umat yang bodoh, jahil. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga para sahabah, sebagian sahabah ketika itu, Abu Waqid Al-Laitsi dan beberapa sahabah. Dan juga Allah masih menjaga kaumnya Musa. Mereka belum melakukan kesyirikan, belum, hanya meminta, baru meminta. Nah, tetapi di sini juga ada faedah yang sangat agung dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi ini. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, maka mereka pun berhenti. Mereka berhenti, tidak mencari-cari alasan, tidak kemudian berupaya membangkitkan kembali. Tidak, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang mereka inginkan dan melarang, mereka berhenti. Itulah para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah mengapa kita harus meneladani mereka. Itulah kenapa mereka menjadi salaf umat ini. Nah, tidak ada sebuah kebaikan yang ditunjukkan kepada mereka kecuali mereka akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Tidak ada sebuah perkara yang kemudian diperintahkan untuk ditinggalkan kecuali mereka akan meninggalkannya. Para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di sini pula dalam hadis Abu Waqid tersebut terdapat faedah bahayanya apabila seseorang itu meniru satu kaum yang lain. Bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Maka jangan menyerupai kaum musyrikin, kafirin, fasikin, fajirin. Jangan berperilaku seperti orang-orang fasik, jangan berperilaku seperti orang-orang fajir. Sangat berbahaya. Jangan berperilaku seperti orang-orang ahlul ahwa, karena akan digabungkan bersama dengan mereka. Khawatir kita. Taib. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka merupakan bagian dari kaum tersebut. Karenanya dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyelisih mereka, orang-orang ahlul jahiliyah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang musyrikin. Panjangkan janggut, pendekkan kumis misalnya. Nah, jangan berselisih, wala takunu kalladzina tafarraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai di dalam agama mereka, yakni orang-orang musyrikin. Wala takunu minal musyrikina minalladzina farraqu dinahum. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin yang mereka itu memecah belah agama mereka. Jangan kalian seperti orang-orang Nasara di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kelewatan. Dan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi mereka. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, akidah tauhid ini adalah perkara yang paling penting, dan ini merupakan inti dakwah dari segenap para nabi dan para rasul. Bagaimana seseorang itu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan meninggalkan segala macam jenis peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sama kedudukannya, mau beribadah kepada jin, mau beribadah kepada orang-orang saleh, mau beribadah kepada para nabi, mau beribadah kepada malaikat, mau beribadah kepada patung, kepada berhala, kepada pohon, semuanya sama digolongkan sebagai orang-orang musyrik. Dan itu dulu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yufarrik bainahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka, sama. Nah. Tayyib. فلا يجوز الذبح عند القبور حتى ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح أو يذبح لله. Tidak boleh seseorang itu menyembelih di sisi kuburan, walaupun orang yang menyembelih tadi tidak meyakini tentang keagungan kuburan ini, tidak. Dan dia menyembelih itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, tidak boleh dilakukan. Nah, tidak boleh dilakukan. Walaupun anda tidak meyakini, atau walaupun anda tidak menunjukkan penyembelihan itu kepada penghuni kubur, tetapi tetap tidak boleh anda melakukan penyembelihan di dalam kuburan atau di sisi kuburan. لأنه إذا اعتاد الناس الذبح عند القبور آل هذا إلى عبادتها دون الله عز وجل. Karena kalau manusia itu biasa melakukan penyembelihan di sisi kuburan, maka ini akan menuntun mereka kepada mengibadahi kuburan, menjadikan kuburan sebagai peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ أَذَبْحُ لِلْجِنِّ لِتِقَاءِ شَرِّهِمْ أَوِ لِلْعِلَاجِ فَهَذَا شِرْكٌ بِاللَّهِ. Demikian pula kalau ada seseorang yang menyembelih untuk jin, dikarenakan adanya kejelekan mereka, atau untuk pengobatan, lakukan sembelih kambing supaya penyakitnya pindah kepada kambing, sembelih kambing. Fala haula wala quwwata illa billah. Lil ilaj aw litiqa'i syarrihim, untuk menghindari kejelekan mereka. Maka ini termasuk kesyirik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, amma dhabhu lil aqli aw dhabhu li ikrami dhaifin wa yudhkaru alayhi ismullahi fahada la ba'sa bihi liannahu minal adati la minal ibadat. Adapun kalau penyembelihan untuk diambil dagingnya untuk dimakan, atau menyembelih hewan untuk memuliakan tamunya, dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala tatkala menyembelih tersebut, maka demikian tidak mengapa. Ada tamu mau datang, sembelihkan kambing, bismillah. Yang demikian tidak mengapa. Karena memang asalnya ini adalah sebuah kebiasaan, bukan sebuah ibadah. Tetapi bisa menjadi sebuah ibadah. Baik. Kalau dia tujukan untuk menghormati tamu, mengagungkan tamu itu tadi, nah, dalam batas-batas yang memang diizinkan oleh syariat, terlebih tamunya adalah orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan dirinya, kerabatnya, pamannya, orang tuanya, saudara kandungnya misalnya, atau yang semisal dengan itu. Nah, أما ذبح الأضحية وذبح العقيقة وذبح الذي يقصد به العبادة فهذا عبادة لله عز وجل. Adapun penyembelihan hewan kurban, menyembelih hewan untuk aqiqah atau nasika, dan penyembelihan yang ditujukan dengannya itu untuk ibadah, maka ini adalah sebuah penghambaan, peribadatan yang semestinya semua itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhbah li makhluqin, dan janganlah dia menyembelih untuk makhluk. Itu tadi yang di awal kita sebutkan. Untuk yang menunggu pantai ini, untuk yang menunggu pabrik gula ini misalnya, agar proses penggilingannya nanti lancar, sembelih, adakan pesta, subhanallah, agar hasil tangkapannya bagus, sembelih kerbau, larungkan kepalanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dan ini banyak di sekitar kita, seakan-akan ini sebuah undangan untuk menurunkan bencana perbuatan tersebut kalau mereka itu menyadarinya. Nah, wala yadhbah li makhluqin ta'ziman lahu ta'zima ibadatin. Janganlah menyembelih untuk makhluk dengan mengagungkan makhluk tersebut sebagaimana pengagungan ketika kita ibadah. Pengagungan yang diiringi dengan perendahan diri. Nah, makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebuah ibadah itu adalah ghayatul hubbi ma'a ghayatul tadhalluli. Gaya puncak dari kecintaan yang diiringi disertai dengan puncak dari perendahan diri. Kalau kita mengagungkan, menghormati makhluk diiringi dengan perasaan, sikap, perilaku yang merendahkan diri kita, maka itu adalah sebuah ibadah. Maka itu sebuah ibadah dan itu tidak boleh. Kalau sekedar mengagungkan karena memang dia memiliki kekerabatan dengan kita, orang tua, paman misalnya atau yang semisal dengan itu, dan tidak diiringi dengan merendahkan diri kita di hadapan makhluk tersebut, maka yang demikian tidak mengapa dan bukan disebut sebagai sebuah ibadah. Makanya di dalam Islam itu melarang seseorang itu melakukan ihtina, menunduk. Nah, menunduk, mau lewat depannya aja nunduk. Nah, subhanallah. Karena ini kebiasaan dulu. Abad, ya, kebiasaan dulu hamba raja. Ya. Tayyib. Kalau lewat di depan raja, nunduk, menghinakan dirinya di hadapan raja, wal'iyadu billah. Ini tidak boleh di dalam Islam, biasa saja. Nah. Jaga sopan santun, betul jaga sopan santun, tetapi sopan santun yang tidak bertentangan dengan syariah. Mohon maaf pak, permisi pak, sopan santun. Nah. Bukan dengan cara menundukkan seperti itu, tidak boleh. Atau dengan berdiri untuk menyambut kedatangan seseorang. Nah, ini juga perilaku-perilaku yang tidak boleh di dalam Islam. Berdiri menyambut kedatangan seseorang tanpa dia berdiri untuk menghampiri tamu tersebut, misalnya menyalaminya, mengarahkannya. Nah, semata-mata hanya berdiri dalam rangka mengagungkan tamu tersebut. Maka yang demikian juga tidak boleh. Ini mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Nah, mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Wala yadhbah inda qabri makhlukin, dan janganlah menyembelih di sisi kuburan makhluk. Jangan menyembelih di sisi kuburan makhluk. Li'anna hadha yu'awwilu ila ibadatihi. Karena itu semua, menyembelih di sisi kuburan makhluk itu akan menyeret, menjadikan seseorang untuk mengibadahi kuburan makhluk tersebut. Nah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang ke-84 ini, pembahasan yang lebih khusus dibanding yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hanya menjadikan kuburan tempat berkumpul, perayaan. Ini lebih khusus lagi, melakukan ibadah di dalamnya dengan menyembelih. Melakukan di dalamnya peribadatan dengan cara menyembelih di sisi kuburan. Dan ini termasuk perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah. Bagaimana dengan dagingnya? Tidak boleh. Tidak boleh untuk dimakan. Sesembelihan yang dilakukan di tempat-tempat, nah, yang seperti itu, yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau di tempat-tempat yang biasa orang melakukan ritual-ritual kesyirikan, maka tidak boleh untuk dimakan makanannya. Nah, di dalam pembahasan ini pula menjadikan kita untuk lebih bersemangat lagi di dalam mempelajari perkara akidah. Karena ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Seseorang memiliki keyakinan, memiliki tawakal yang sempurna, i'timad at-tam ilallah, adanya penyandaran yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, itu muncul dari kesempurnaan tauhid yang dia miliki. Nah, semakin sempurna tauhidnya, semakin benar tauhidnya, semakin kuat yakin dan juga tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin khalal, semakin tidak sempurna tauhid dia, akidah dia, semakin banyak lubang-lubang di dalam akidah dan tauhid dia, semakin tipis keyakinan dan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya perkara akidah, perkara tauhid ini. Maka durus pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran-pelajaran tauhid, semestinya kita lebih bersemangat lagi untuk menghadirinya, memahaminya, taib, menelaahnya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu nanti terkait dengan ucapan kita. Ucapan yang kita sangka itu bukan perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Ternyata itu perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Keyakinan di dalam hati, perbuatan dengan anggota badan, nah, semua bermuara dari keyakinan, dari akidah, dari tauhid seseorang. Nah, karenanya Khalilullah Ibrahim alaihi salam, Khalilullah Ibrahim Abul Anbiya alaihi salam, tatkala hendak dibakar dalam hadis Abdullah bin Abbas dan yang lainnya oleh Namrud dan juga bala tentaranya, dengan tauhid yang kokoh, akidah yang kokoh, betul-betul dia yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan, dia hanya mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, hanya Allah lah, nah, hanya Allah zat yang akan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada saya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Muncul dari keyakinan yang sempurna, tawakal yang sempurna, buah dari akidah dan tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah istrinya Ibrahim alaihi salam. Hajar, tatkala di tengah padang pasir bersama dengan Ismail alaihi salam, masih bayi, Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah untuk berdakwah. Seorang wanita yang teguh, lurus akidahnya. Ini pentingnya. Bahwasanya kewajiban suami itu juga mendidik istri dan anak-anaknya agar memiliki keyakinan, akidah, tauhid yang lurus. Jangan dia sendiri yang lurus. Kalau dia sendiri yang lurus, istrinya enggak lurus, tidak bisa mendukung. Nah, lihat ini. Tari salam di tengah-tengah padang pasir mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, meninggalkan istri dan anaknya. Apa perkataan istrinya? Apakah ini perintah dari Allah? Yang sebelumnya istrinya mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan kami dalam keadaan di sini tidak lagi ada saudara, rumah pun enggak ada, di tengah padang pasir. Sampai Ibrahim pun terdiam alaihi salam. Kemudian istrinya menyambung lagi, apakah ini perintah dari Allah? Ibrahim kemudian menjawab, na'am. Buah dari keyakinan, tawakal, akidah, tauhid yang lurus, istrinya pun mengatakan, idzan, kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini keyakinan, tawakal yang sempurna kepada Allah, buah dari tauhid dan akidah yang lurus. Nah, kalau betul itu perintah dari Allah, maka Allah tidak akan membiarkan hambanya yang menolong agamanya. Nah, yang berpegang teguh dengan agamanya tidak akan dibiarkan, tidak akan ditelantarkan. Kemudian Ibrahim pun pergi. Dukungan dari istri, keluarga penting. Maka kewajiban dari seorang suami, termasuk kewajiban yang besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban agama kepada istrinya dan juga keluarganya. Kewajiban memberikan agama, memberikan pemahaman agama yang benar. Nah, tayyib. Ini kewajiban yang terletak di pundak-pundak suami dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Naam. Akidah yang benar pula, tauhid yang lurus pula, ini yang biidznillah akan menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk fitnah-fitnah yang ada, godaan-godaan yang ada, manakala tauhid akidah kita lurus. Nah, akan menyelamatkan dari berbagai macam bentuk godaan-godaan yang ada. Godaan syahwat, kalau akidah dia tauhid terkait asma wa sifat itu benar, mau melakukan apa? Sementara Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir Al-Latif Al-Khabir, mau apa? Mau sembunyi di mana? Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha lembut. Nah, Maha menyaksikan. Terseret karena godaan dunia, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga yang telah mengatur rizki kepada kita, menetapkan rizki itu kepada kita? Bukan makhluk, bukan juga sebab, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan yang seterusnya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, akidah tauhid betul-betul harus mendapatkan porsi yang lebih di dalam belajarnya kita, perhatian kita, pendidikan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya untuk kita semuanya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Fadal. Kalau tidak ada perasaan pengagungan dan itu hanya sebuah kebiasaan dan tidak ada perbuatan yang sampai menunduk dan lain sebagainya, tidak mengapa. Nah, tidak mengapa mencium tangan. Nah, sekedar menghormati, nah, mengagungkan dalam batas-batas yang wajar. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau kemudian sampai harus menunduk-nunduk dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Sekedar cium tangan tidak mengapa. Yang penting tidak ada perkara-perkara keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat. Wallahu ta'ala alam. Fadal. Ya berarti yang salah antum. Tayyib. Nah, dadanya antum kurang lapang di dalam menerima khilaf di kalangan para ulama. Dan ini khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diakui. Tayyib. Tatkala tasyahud, kan pandangan mata itu ke arah jari, harusnya ke arah jari antum. Sementara yang nempel sama antum kan sebelah sananya lagi kan. Berarti kan antum ke sana pandangannya. Harusnya ke sini. Ah, ya kan? Iya. Nah, pandangannya ke arah jarinya antum. Ngapain jarinya orang diperhatikan? Nah. Lah iya, matanya itu lihatnya ke jari antum, jangan ke sebelah. Itu kan sama aja dengan orang yang kalau ditempelkan kakinya mengurangi kekhusyuan sehingga dia tidak mau ditempel. Iya kan? Mau ditempel kakinya ditarik karena itu mengurangi kekhusyuan kata mereka, gitu loh. Tapi berarti harus nam dilapangkan dadanya banyak lagi datang majelis ilmu. Nam bahwasanya itu memang khilaf mu'tabar. Dan itu sebagian jumhur, bahkan itu termasuk pendapat jumhur. Kita aja mungkin yang di sini enggak ada yang menggerakkan. Coba kalau antum ke Saudi. Semuanya menggerakkan, hampir semuanya menggerakkan. Pegangin semua. Nah. Di Masjidil Haram misalnya atau di Masjid Nabawi, hampir semuanya menggerakkan. Gitu. Tayyib, itu jumhur. Lapang, kita lapang dalam terkait dengan khilaf tersebut. Nah. Dan yang sudah kita perhatikan adalah jari kita. Banyak doa kan setelah kita membaca selesai, jangan diem, baca doa. Doa-doa yang dibaca sebelum salam. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Terus baca. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli warhamni. Fa innaka la yaghfiru dzunuba illa anta. Misalnya, baca lagi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kalau antum enggak baca diem atau cuma satu yang dibaca, ya sudah jadinya kemana-mana. Gitu Mas ya. Pandangan ke arah jari antum, wa syara man darahu ila nam dhafrihi. Nah, dan dia isyaratkan pandangannya itu kepada jarinya. Ila sababah, kepada jari telunjuknya. Taib. Jangan-jangan nanti kalau antum belajar, antum akan lebih yakin. Wah, kayaknya saya yakin yang betul menggerakkan misalnya. Nah, bisa jadi namanya ilmu itu berkembang. Taib. Begitu, lapangkan dada terkait khilaf, kemudian juga arahkan pandangan mata ke jari, kemudian baca doa-doa sebelum salam. Jangan berhenti. Jangan berhenti, baca doa. Kalau ini gak hafal, ya berarti ada waktu untuk menghafalkan. Hafalkan semua doa-doa yang dibaca, yang warid dari Nabi alaihi salatu wasalam, dibaca sebelum salam. Bahkan mendoakan kedua orang tua pun juga boleh. Bahkan doa untuk antum sendiri juga boleh. Allahumma zawijni, Allahumma zawijni, misalnya gitu. Boleh. Nah. Dan itu tempat yang mustajab. Nah, waktu yang mustajab. Nah. Taib. Daripada ngelirik. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi? Mas Johan dulu, fadal. Sama, hukumnya sama, tidak boleh, tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, Allah taala alam bissawab. Penyembelihan yang nah, dibacakan di sana nama Allah Subhanahu wa taala boleh untuk dimakan. asal dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi niatnya bersyukur. Bersyukur misalnya, masih belum bisa akikahan, sudah saya pengen mengundang teman-teman misalnya. Bukan akikahan tapi sebagai bentuk syukur, karena ini dia misalnya lama mendambakan anak misalnya. Ya tidak mengapa. Tidak mengapa asal disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Dagingnya boleh untuk dimakan. Taib wallahu taala alam bisab, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.